Berikutnya, ikhwan fillah rahimakumullah, hadis yang ke-59 dari kitab ini atau bab ini, bab al-mansurat al-mulah, hadis yang panjang, juga diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, menceritakan tentang keadaan di padang mahsyar, di mana manusia dalam keadaan yang sangat susah, dalam keadaan yang serba tidak jelas, di mana mereka dikumpulkan dalam suatu tempat yang terhampar dengan kondisi sangat-sangat berat, karena matahari ketika itu didekatkan kepada mereka dalam jarak yang sangat dekat, sehingga keringat mereka bercucuran, sebagian sampai lututnya, sebagian sampai pinggangnya, sebagian bahkan ada yang hampir terendam oleh keringatnya. Di saat seperti itu mereka juga tidak mendapatkan kejelasan tentang nasib mereka, apakah mereka akan masuk ke dalam al-jannah atau an-nar. Kondisi betul-betul sangat berat dirasakan oleh manusia ketika itu. Maka mereka berusaha mendatangi para nabi untuk meminta syafaat, yakni agar mereka memohon kepada Allah Azza wa Jal supaya mereka segera mendapatkan keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kisah tentang itu diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi da'wah. Dahulu kami bersama Rasulullah sallam dalam suatu undangan makan. Farufi'a ilaihi dhira'. Maka disodorkan kepada beliau lengan hewan sembelihan itu, mungkin ketika itu kambing. Wa kanat tu'jibuhu fanahasa minha nahsatan. Dan ternyata daging tersebut sangat menakjubkan beliau, sehingga beliau pun memakan dengan lahapnya. Beliau menggigit daging tersebut dengan satu gigitan. Kemudian beliau mengatakan dalam ketika itu, qala ana sayyidun nas yaumal qiyamah. Kata beliau, saya adalah pimpinan manusia di hari kiamat kelak. Hal tadruna mimma dzak? Apakah kalian mengetahui karena apa hal tersebut? Nah, ini beliau ucapkan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jal, dan menyebutkan tentang apa yang memang bakal terjadi, bukan dalam rangka berbangga diri dan merendahkan yang lain tentunya. Maka beliau menyebutkan hal tersebut dan menerangkan kepada para sahabat. Kenapa demikian? Yajma'allahu al-awwalina wal-akhirina fi sa'idin wahid. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkan manusia, al-awwalina wal-akhirin, manusia yang pertama-tama dan yang terakhir-terakhir. Artinya semua manusia, dari yang pertamanya sampai yang terakhirnya, akan dikumpulkan fi sa'idin wahid, dalam satu hamparan. Yakni di muka bumi yang telah berubah bumi tersebut. Seperti yang Allah katakan dalam ayat, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahi al-wahidil qahhar. Di hari di mana bumi telah diganti dengan bumi yang lain, tubaddarul ardu ghairal ard. Bumi yang ketiga itu bukan lagi bumi yang seperti sebelumnya, Allah rubah. Wa barazu lillahi al-wahidil qahhar, mereka semuanya tampak ya, dihadapkan kepada Allah Azza wa Jal yang maha al-wahidul qahhar, maha esa dan maha memaksa. Semuanya terkumpul di tempat itu, tidak ada yang tersisa satupun, tidak ada yang bisa bersembunyi, tidak ada yang bisa lari, semuanya di satu tempat tersebut. Disebutkan pula tentang kondisi bumi ketika itu dalam surat Taha, la tara fiha iwaja wala amta. Bumi begitu terhampar, tidak ada tempat yang menonjol seperti gunung-gunung, tidak pula tempat yang masuk ke dalam seperti lembah-lembah, tidak ada, semuanya rata. Bahkan disebutkan di sini oleh Syaikh bin Utsaimin rahimahullah, yajma'una fi sa'idin wahidin wal ardu yawma id mamdudah laysat ka hay'atiha al yawma kurawiyah la tara idza madatta basaraka la tara kull al ard la tara illa ma yuwajihuka min dhahriha faqat amma yawmal qiyamah فَإِنَّ الْأَرْضَ تُمَدُّ مَدَّ الْأَدِيمِ مَدَّ الْجِلْدِ لَيْسَ فِيهَا جِبَالٌ وَلَا أَوْدِيَةٌ وَلَا أَنْهَارٌ وَلَا بِحَارٌ تُمَدُّ مَدًّا وَاحِدًا وَالنَّاسُ فِيهَا يُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي وَيَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ إِلَى آخِرِهِ. Beliau mengutip ya firman Allah Azza wa Jalla pada surat Al-Waqi'ah, Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Katakanlah, sesungguhnya al awwalina wal akhirin, orang-orang yang pertama terdahulu dan orang-orang yang belakangan, yakni semuanya, lamajmu'un, mereka benar-benar akan dikumpulkan, ila miqati yaumin ma'lum, ya, pada suatu waktu, hari yang telah diketahui, ditentukan. Nah, yujma'una fi sa'idin wahid, mereka akan dikumpulkan dalam satu hamparan bumi. Wal ardu yawma id mamdudah, bumi ketika itu terhampar. Laisat ka hay'atihal yaum kurawiyah, tidak seperti bentuk bumi pada hari ini yang bulat seperti bola, atau yakni kurang lebih ya kurawiyah, semacam itu. La tara fiha idza madatta basaraka la tara kullal ard. Kalau seperti sekarang, bila engkau lihat dengan mata, tidak dapat melihat semua bumi kecuali yang ada di hadapanmu saja, yakni terhalang oleh gunung atau tempat-tempat yang menggunduk semacam itu. Adapun ketika itu bumi dihamparkan maddal adim, ibarat seperti kulit yang dihamparkan. Laisa fiha jibal, tidak ada pohon, tidak ada apa? Gunung-gunung, tidak ada lembah-lembah, audiah, tidak ada sungai-sungai, tidak pula ada lautan-lautan. Nah, itulah kondisi bumi ketika itu. Seperti yang disebutkan tadi dalam surat Taha. Nah, tidak seperti di masa ini yang bumi adalah sifatnya kurawiyah, ya, bulat. dan di sana ada lembah, di sana ada gunung. Saat itu tidak. Fayangzuruhum an-nadhir wa yusmi'uhum ad-da'i. Maka orang pun dapat melihat mereka. Seorang yang menyuarakan suara pun dapat memperdengarkan suaranya kepada mereka. Wa tadnu minhum asy-syams. Matahari mendekat kepada mereka. Seperti disebutkan dalam riwayat yang lain, jarak antara matahari dengan makhluk hanya 1 mil. Mil ditafsirkan oleh sebagian ulama yakni seperti mikhalah, mil pada mikhalah, yakni besi yang ada di celak untuk menghiasi mata itu. Itu namanya juga mil. Kalau begitu sangat pendek dan sangat dekat. Dan Allah Azza wa Jalla Maha Kuasa tentunya untuk menjadikan matahari tidak membakar tapi hanya panas. Dalam tafsiran yang lain, mil disebutkan yakni jarak 1 mil ukuran seperti kilometer, ya. Yaitu hampir mungkin hampir 2 kilo atau 1 kilo lebih, persisnya saya kurang ingat. Yang jelas ukuran jarak seperti itu, jarak 1 mil. Kalaupun itu, maka itu juga sudah sangat dekat dengan manusia. Sehingga seperti kata Nabi di sini, yablughun nas minal ghammi wal karbi ma la yutiqun wa la yahtamilun. Orang-orang mencapai kondisi yang sangat menyedihkan, kegundahan, al-gham wal karb, kegundahan, kemudian rasa apa kesempitan, mala yutiqun wala yahtamilun, yang mereka tidak mampu lagi untuk merasakan dan bertahan dengan kondisi semacam itu. Fayaqulun nas, orang-orang pun berkata, ala tarawna ila ma antum fi. Tidakkah kalian melihat kondisi yang antum kalian ada padanya sekarang ini? Ila ma balagakum. Tidakkah kalian melihat sudah sejauh mana kita merasakan yakni kondisi seperti ini? Ala tangduruna man yashfa' lakum ila rabbikum. Tidakkah kalian coba melihat, mencari orang yang bisa memberikan syafaat untuk kalian kepada Rabb kalian, yakni memintakan kepada Allah agar segera memberikan keputusan kepada mereka. Fa yaqulu ba'dun nas li ba'd, maka orang-orang pun akhirnya saling berbincang. Sebagian mereka mengatakan kepada yang lain, abukum Adam, pergilah kepada ayah kalian Adam. Wa ya'tunahu wa yaqulun, akhirnya orang-orang pun datang kepada Nabi Allah Adam. Jadi di situ termasuk para nabi karena dikumpulkan semuanya dari yang pertama hingga yang terakhir, maka di situ juga ada para nabi termasuk Nabi Allah Adam alaihi salam. Akhirnya mereka pun datang kepada Nabi Adam. Dan mereka pun mengatakan, ya Adam anta abul bashar. Wahai Adam, engkau adalah ayah seluruh manusia. Khalaqaka Allah biyadih, Allah menciptakan engkau dengan tangan Allah sendiri. Wa nafakha fika min ruhih, Allah juga yang langsung meniupkan padamu dari ruh, dari arwah-arwah yang Allah ciptakan. Wa amara al-malaikata fasajadu laka, Allah pun memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepadamu dan mereka pun sujud. Wa askanakal jannah, dan Allah juga menempatkanmu di surga. Yani manusia ketika itu menyebut-nyebut keutamaan Nabi Allah Adam agar beliau mau memberikan syafaat untuk mereka kepada Allah Azza wa Jal, karena Nabi Allah Adam sebagai ayah manusia dan punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Ala tashfa' lana ila rabbik. Akhirnya mereka pun mengatakan, tidakkah engkau mau memberikan syafaat kepada kami ke hadapan Rabbmu? Ala tara ma nahnu fi? Tidakkah engkau melihat kondisi kami sekarang ini? Wa mal balagana? Tidakkah engkau melihat sudah seperti apa kami? Ternyata Nabi Allah Adam menjawab, inna rabbi ghadiba ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah. Sesungguhnya Rabbku marah dengan kemarahan sebelumnya tidak pernah marah seperti itu. Wala yaghdabu ba'dahu mithlah, dan setelahnya pun tidak akan marah dengan kemarahan seperti itu. Wa innahu nahani 'anil syajarah, dan sungguh Allah pernah melarang aku untuk mendekati pohon di surga. Fa'asaitu, dan aku tidak menaati. Nafsi nafsi nafsi, masing-masing dengan dirinya sendiri. Nafsi nafsi nafsi, idhabu ila ghairi, sendiri-sendiri. Pergilah kalian kepada selain aku. Idhabu ila Nuh, pergilah saja kalian kepada Nabi Nuh. Nah, lihat di sini Nabi Allah Adam alaihissalam, beliau dan siapa beliau? Abul Bashar, dan seperti yang disebutkan tadi keutamaan beliau. Beliau pun merasa tidak mampu untuk memintakan kepada Allah Azza wa Jal untuk anak-anaknya. Mengapa? Karena beliau juga sangat takut kepada Allah. Pada saat itu Allah Azza wa Jal marah dengan kemarahan yang sebelumnya tidak pernah marah seperti itu, dan setelahnya tidak akan pernah marah seperti itu. Nah, beliau ingat bahwa beliau pernah melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal untuk tidak mendekati pohon, salah satu pohon di surga, tapi ternyata beliau melanggarnya. Maka beliau sangat takut kepada Allah, dan beliau merasa tidak berhak untuk memberikan syafaat bagi putra-putranya atau anak-anaknya. Hanya beliau katakan, pergilah kalian kepada Nuh. Fayatuna Nuhan, maka orang-orang pun datang kepada Nabi Allah Nuh. Fayakulun, dan mereka mengatakan, ya Nuh, wahai Nuh, anta awwalur rusuli ila ahlil ard, engkau adalah rasul yang pertama kepada penduduk bumi. Engkau adalah rasul yang pertama kepada penduduk bumi. Waqad sammakallahu 'abdan syakura, Allah juga telah menamaimu dengan sebutan 'abdan syakura, hamba yang senantiasa bersyukur. Ala tara ila ma nahnu fi, tidakkah engkau melihat kondisi kami sekarang ini? Ala tara ila ma balagana, tidakkah engkau melihat sudah seperti apa kami? Ala tashfa' lana ila rabbik, tidakkah engkau mau memberikan syafaat kepada kami ke hadapan Rabbmu? Ternyata Nabi Nuh juga menjawab dengan jawaban yang sama. Inna rabbi ghadaba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah wa lam yaghdab ba'dahu mithlah. Sesungguhnya Rabbku pada hari ini telah murka dengan kemurkaan yang sebelumnya tidak pernah murka semacam itu, dan setelahnya tidak akan pernah murka semacam itu. Wa innahu qad kanat li da'watun da'autu biha ala qaumi, dan sungguh aku dulu pernah punya suatu doa yang doa itu kupakai untuk mendoakan kecelakaan bagi kaumku. Nuh menyebutkan suatu perbuatan yang dia nilai ini menjadikan beliau tidak pantas untuk memintakan syafaat kepada Allah Azza wa Jal untuk umat manusia. Di mana disebutkan sebagaimana dalam ayat Al-Quran, Allah menceritakan tentang Nuh, bahwa Nuh berkata, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Nah, beliau mendoakan kecelakaan bagi kaumnya. Beliau merasa ini menjadi penghalang untuk sekarang memintakan kepada Allah Azza wa Jal syafaat bagi umat manusia. Maka beliau pun akhirnya mengatakan, nafsi, nafsi, nafsi, diriku sendiri, diriku sendiri, diriku sendiri, masing-masing dengan dirinya sendiri. Idhabu ila ghairi, pergilah kalian kepada selain aku. Idhabu ila Ibrahim, pergilah kalian kepada Nabi Allah Ibrahim. Pergi saja ke sana, kepada Ibrahim. Fayatuna Ibrahim, akhirnya orang-orang pun datang kepada Nabi Ibrahim. Fayaqulun, mereka pun berkata kepada Nabi Allah Ibrahim, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, anta Nabi Allah wa khaliluhu min ahli al-ardi, engkau adalah Nabi Allah dan engkau adalah kekasih Allah yang ada di muka bumi. Disebutkan keutamaan Nabi Allah Ibrahim. Maka mereka lalu berkata, isfa' lana ila rabbik, mohonkan syafaat untuk kami ke hadapan Rabbmu. Ala tara ila man nahnu fihi, tidakkah engkau melihat kondisi kami sekarang ini? Ternyata Nabi Allah Ibrahim juga menjawab dengan jawaban yang sama, inna rabbi qad ghadaba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah wa lam yaghdab ba'dahu mithlah, sesungguhnya Rabbku pada hari ini telah murka dengan kemurkaan yang tidak pernah sebelumnya murka seperti itu, dan setelahnya tidak akan pernah murka seperti itu. Wa inni kuntu kadabtu thalatha kadabat, sementara saya pernah berdusta dengan 3 kali kedustaan. Nah, Nabi Ibrahim merasa tidak berhak, merasa ada kekurangan pada dirinya yang membuatnya takut kepada Allah Azza wa Jal, merasa tidak pantas untuk memberikan syafaat bagi umat manusia. Dia pernah berdusta dengan 3 kedustaan. Walaupun hakikatnya kedustaan tersebut bukan benar-benar dusta dan karena kejahatan. Yang pertama yang dimaksud oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam adalah ketika beliau mengatakan kepada kaumnya saat diajak untuk melakukan upacara tradisi mereka yang mengandung kesyirikan. Beliau mengatakan, inni sakim, saya sakit. Ya, beliau mengatakan saya sakit. Padahal, yakni secara fisik beliau sehat. Namun beliau katakan sakit, yakni secara kejiwaan beliau tidak rela dengan perbuatan-perbuatan mungkar tersebut. Nah, sehingga beliau merasa tersakiti. Sebagai seorang mukmin yang bertauhid melihat kemungkaran-kemungkaran dan kesyirikan-kesyirikan itu. Beliau pun mengatakan inni saqim. Kemudian yang kedua yaitu ketika beliau datang ke suatu tempat yang di situ ternyata ada seorang raja yang sangat jahat. Sementara Nabi Allah Ibrahim datang bersama istrinya. Dan orang jahat itu akan melakukan kejahatan terhadap istri Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim mengatakan kepada istrinya. Nabi Ibrahim pun mengatakan kepadanya, kepada si raja atau utusannya, bahwa ini adalah ukhti. Ini saudara perempuanku. Padahal itu adalah istri. Dan beliau pun berpesan kepada istrinya untuk menjawab dengan jawaban yang sama. Dan ini sesungguhnya juga bukan murni suatu kedustaan. Karena apa? Karena mereka adalah orang yang bersaudara dalam iman, sekalipun tidak bersaudara dalam nasab. Namun karena kondisi seperti yang mereka hadapi, kondisi yang sangat menakutkan, Nabi Ibrahim akhirnya mengatakan seperti itu. Begitu pula pada keadaan yang ketiga, ketika Nabi Allah Ibrahim melihat berhala-berhala yang diibadahi orang-orang musyrik dan ditinggal oleh orang-orang musyrik tersebut, maka beliau berkesempatan untuk menghancurkan berhala-berhala itu kecuali berhala yang besar. Setelah orang-orang mencari siapa pelaku penghancur berhala-berhala tersebut, dan ternyata diketahui bahwa pelakunya adalah Nabi Allah Ibrahim, beliau pun dipanggil dan ditanya, "A'anta fa'alta hadza bi'alihatina ya Ibrahim?" Apakah engkau melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Engkau yang menghancurkannya? Maka Nabi Allah Ibrahim mengatakan, "Bal fa'alahu kabiruhum hadza." Bahkan yang melakukannya itu yang besar. Nah, sesungguhnya beliau tidak bermaksud dusta, tapi beliau ingin menyadarkan mereka bahwa ini berhala, ini patung, ini benda mati, ini tidak berhak diibadahi, tidak berhak disembah, tidak mendengar apa yang mereka minta, tidak melihat para penyembahnya, tidak mampu memberikan apa yang diminta oleh para penyembahnya. Bahkan mereka pun melindungi diri-diri mereka pun tidak mampu. Itu buktinya mereka porak-poranda ketika dihancurkan. Maka Nabi Ibrahim meninggalkan yang paling besar, yang tentunya paling diagungkan, paling dibesarkan, untuk tujuan menyadarkan mereka. Maka kata Nabi Ibrahim, itu yang paling besar yang melakukannya. Fas'aluhum, coba tanya, fas'aluhu, tanyalah dia. In kanu yantikun, kalau dia memang mampu berbicara. Nah, sesungguhnya tujuan Nabi Ibrahim itu agar mereka sadar. Maka ketika Nabi Ibrahim meminta kepada mereka untuk bertanya kepada berhala itu, memang sesaat mereka sadar. Thumma nukisu ala ru'usi, mereka tertegun. Mereka sempat sadar bahwa itu adalah berhala. Bagaimana mereka mau bertanya? Bagaimana mereka akan memperdengarkan suara mereka? Nah, sehingga tegaklah hujjah bahwa mereka beribadah kepada sesuatu yang tidak berhak diibadahi. Mendengar saja tidak. Berbuat tidak bisa berbuat. Bagaimana mungkin berhala seperti itu melakukan penghancuran? Tidak mungkin. Sempat mereka tertegun dan sadar. Nah, jadi inilah yang sesungguhnya dilakukan Nabi Allah Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim sekalipun demikian, dengan kondisi yang seperti kita tahu tadi, kondisi-kondisi yang genting, tapi Nabi Ibrahim tetap merasa ini sesuatu yang menghalanginya untuk minta kepada Allah, membuatnya semakin takut kepada Allah Azza wa Jal. Maka dia pun mengatakan, nafsi, nafsi, nafsi, diriku sendiri, diriku sendiri, dan diriku sendiri. Kalian pun demikian. Idhabu ila ghairi, pergilah kalian kepada selain aku. Idhabu ila Musa, pergi saja kalian kepada Musa. Bayatuna Musa, akhirnya mereka pun datang kepada Nabi Allah Musa. Fayaqulun, mereka pun berkata, ya Musa, anta Rasulullah, wahai Musa, engkau adalah utusan Allah. Fadzalakallahu birisalatih, Allah memberikan kepada engkau keutamaan dengan risalah-risalahnya. Wabikalamihi, dengan kalamnya alan nas, yakni Allah Azza wa Jal sampai berbicara langsung kepada Nabi Allah Musa. Bahkan Allah Azza wa Jalla yang menuliskan kitab Taurat, keutamaan bagi Musa alaihi salatu wassalam. Maka mereka berkata kepada Nabi Allah Musa, "Isfa' lana ila rabbik." Mohonkan syafaat ke hadapan Rabbmu untuk kami. "Ala tara ila ma nahnu fi?" Tidakkah engkau melihat kondisi kami sekarang? Maka Nabi Musa pun menjawab dengan jawaban yang sama, sesungguhnya Rabbku murka pada hari ini dengan kemurkaan yang sebelumnya tidak pernah seperti itu, dan setelahnya pun tidak akan pernah murka seperti itu. Inna Rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah wa lam yaghdab ba'dahu mithlah. Wa inni qad qataltu nafsan wa lam umar bi qatliha. Dan aku juga punya suatu kesalahan. Aku telah membunuh sebuah jiwa yang aku tidak diperintahkan untuk membunuhnya, yaitu sebelum larinya beliau ke Madian, beliau memukul seorang Kipti, seorang berkebangsaan Mesir dari pengikut Fir'aun, sehingga dia tewas karena dipukul Nabi Musa dalam rangka membela kaumnya Bani Israel. Maka beliau merasa karena ini beliau pun menjadi takut kepada Allah Azza wa Jal dan tidak berhak untuk memberikan syafaat. Maka beliau pun mengatakan, nafsi, nafsi, nafsi, diriku, diriku, diriku sendiri. Idhabu ila ghairi, pergilah kalian kepada selainku. Idhabu ila Isa, pergilah kalian kepada Isa. Fayatuna Isa, orang-orang pun datang kepada Nabi Allah Isa. Mereka pun berkata kepada Isa, ya Isa, anta Rasulullah, wahai Isa, engkau adalah utusan Allah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, engkau adalah kalimat Allah, yakni ia dicipta dengan kalimat Allah, kun. Maka jadilah Musa, namun jadilah Isa. Alqaha ala Maryam, yang dilontarkan kepada Maryam. Ruhun minhu, dan ruh darinya, yakni dari arwah yang Allah ciptakan. Wa kallamtan nasa fil mahdi, engkau pun bisa berbicara dengan manusia saat engkau masih dalam gendongan. Mukjizat Nabi Allah Isa. Ini keutamaan-keutamaannya. Maka isfa' lana ila rabbik, berikan syafaat untuk kami ke hadapan Rabbmu. Ala tara ila ma nahnu fih, tidakkah engkau melihat kondisi kami sekarang? Fayaqul, maka Nabi Isa menjawab dengan jawaban yang sama. Inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah wa lam yaghdab ba'dahu mithlah. Sesungguhnya Rabbku telah murka pada hari ini, tidak pernah sebelumnya murka seperti itu, dan tidak akan pernah murka setelahnya seperti itu. Walam yadhkur dhanban, tapi Nabi Isa tidak menyebutkan suatu kesalahan. Nafsi, nafsi, nafsi, jiwaku sendiri, diriku sendiri, diriku sendiri. Idhabu ila ghairi, pergilah kalian kepada selain aku. Idhabu ila Muhammad, pergilah kalian kepada Muhammad. Fayatuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, akhirnya umat manusia pun datang kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, fayatunani, akhirnya mereka datang kepadaku, kata Rasulullah. Fayaqulun, mereka pun mengatakan, ya Muhammad, anta Rasulullah wa khatamul anbiya wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhammika wa ma ta'akhkhar. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah, engkau adalah penutup para nabi, dan Allah telah memberikan ampunan kepadamu apa yang telah lalu dari dosa-dosamu dan apa yang akan datang belakangan. Maka berikan syafaat kepada kami di hadapan Rabbmu. Isfa' lana ila Rabbik. Ala tara ila ma nahnu fih, tidakkah engkau melihat kondisi kami sekarang ini? Disebutkan juga dalam riwayat yang lain, Nabi pun mengatakan, ana laha, ana laha, akulah yang akan memberikan syafaat kepada kalian. Maka Nabi SAW mengatakan, fa'antariku fa'ati tahtal arsh, maka aku pun pergi dan aku datang di bawah arsh. Fa'aqa'u sajidan li rabbi, sehingga aku pun tersungkur sujud di hadapan Rabbku. Thumma yaftahullahu alayya min mahamidihi wa husni thana'i alayhi, maka Allah Azza wa Jal membukakan untukku min mahamidihi, pujian-pujian kepada Allah Azza wa Jal. yakni setelah beliau datang dan beliau bersujud kepada Allah Azza wa Jal, menyungkurkan dirinya di hadapan Allah Azza wa Jal, maka Allah memberikan kepada beliau, wahyukan atau memberikan kepada beliau, membukakan untuk beliau ucapan-ucapan pujian, wa husni tsana, dan sanjungan-sanjungan yang baik kepada Allah Azza wa Jal, lam yaftahu ala ahadin qabli, yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun sebelumku. Jadi saat itu benar-benar Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Allah Azza wa Jal dengan pujian-pujian yang luar biasa yang tidak pernah terucapkan oleh orang-orang sebelumnya, tidak pernah diberikan pujian itu kepada orang-orang sebelumnya. Sehingga dengan pujian-pujian itu Nabi memuji dan menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah sekian lama Nabi sujud di hadapan Allah Azza wa Jal, dikatakan kepada beliau, ya Muhammad, thumma yuqalu, ya Muhammad irfa' ra'sak, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, sal tu'tah, mintalah, aku akan diberi permintaanmu, washfa' tushaffa', mintalah syafaat, akan dikabulkan syafaatmu. Fa'arfa'u ra'si, sehingga aku pun mengangkat kepalaku, fa'akul, dan aku pun berkata, ummati ya Rabb, wahai Rabbku, ummatku, ummati ya Rabb, wahai Rabbku, ummatku, meminta kepada Allah Azza wa Jal untuk umatnya. Fayuqal, maka dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, adkhil min ummatika man la hisaba alaihim min al-babil aiman. Wahai Muhammad, masukkan dari umatmu yang tidak akan dihisab dari pintu bagian kanan, min abwabil jannah, dari pintu-pintu surga. Wahum syuraka'un nas fima siwa dhalik, dan hum syuraka'un nas, mereka bersama orang-orang yang lain, fima siwa dhalika minal abwab, pada pintu-pintu yang lain. Thumma qal, kemudian beliau mengatakan, walladhi nafsi biyadih, innama bainal misra'ain, demi yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya antara dua daun pintu, min masari'il jannah, dari pintu-pintu surga, kama baina Makkah wa Hajar, seperti jarak antara Makkah dan Hajar. Ya, beratus-ratus kilometer. Hajar suatu daerah, Allah alam mungkin mendekati Yaman. Insyaallah kita lihat kembali. Yang jelas jarak yang sangat jauh, beratus-ratus kilometer antara satu daun pintu ke daun pintu yang lain. Dan surga memiliki 8 pintu. Ya. Rasulullah SAW diperintahkan untuk memasukkan umatnya yang tidak ada hisab atasnya, agar mereka masuk ke dalam surga dengan pintu yang ada di sebelah kanan. Disebutkan berikutnya bahwa daun pintu tersebut begitu lebar seperti antara Makkah dan Hajar, au kama baina Makkah wa Busra, atau antara seperti Makkah dan Busra. Ya, Busra kalau tidak salah di daerah sana, Syam. Ala kulli hal, jelas itu merupakan jarak yang begitu jauh, ratus-ratus kilometer, yang menunjukkan bahwa betapa besarnya surga. Dan seperti Allah katakan, arduhas samawati wal ard, seluas langit-langit dan bumi. Hadis muttafaqun alaih. Ikhwan fillah rahimakumullah, Itulah sebabnya kemudian Nabi SAW disebutkan ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Akulah pimpinan anak Adam di hari kiamat. Para nabi ulul azmi dari para rasul, mereka merasa tidak pantas untuk memberikan syafaat. Lalu Nabi Muhammad SAW, beliaulah yang memberikan syafaat. Maka disinilah begitu tampak keutamaan beliau, sehingga beliau adalah afdalu ar-rusul, yang paling utama dari para rasul wal anbiya dan para nabi. Dan beliau betul-betul menjadi pimpinan anak Adam bagi manusia di hari kiamat kelak. Ikhwan fiddin rahimakumullah, beliau yang memberikan syafaat untuk umat. Dan ini yang disebut dengan asy-syafa'atul uzma, syafaat terbesar. Ini pula yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jal dalam ayatnya, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Rabbmu membangkitkanmu pada kedudukan yang terpuji. Maksud daripada maqaman mahmuda adalah kondisi ini di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada seluruh umat manusia dari yang pertama hingga yang terakhir. Dan inilah syafaat yang dimaksud. Yani syafaat adalah artinya mendoakan kepada Allah, memintakan kepada Allah untuk yang diberi syafaat. Nabi memberi syafaat kepada umat, artinya Nabi mendoakan kepada Allah untuk umatnya. Sebagaimana nabi-nabi yang lain, Adam, Ibrahim, dan seterusnya, mereka diminta memberi syafaat, artinya mereka diminta untuk mendoakan dan memintakan kepada Allah agar memberikan, agar Allah Azza wa Jalla memberikan kebaikan kepada umat manusia. Nah, ikhwan fiddin rahimakumullah, dan ini syafaat uzma, syafaat terbesar, adalah khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada selain beliau. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita kaji pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.